menjadikan pada akhirat nanti keadaannya, kehidupannya lebih baik dari yang ia alami selama di dunia. Kemudian amalan yang berikutnya adalah al-khusyu'. Al-khusyu', ya, pengagungan, hancur luluhnya hati serta kehinaan, ya. Al-khusyu' akan membuat seorang hamba, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam atau dari menjalankan apa-apa yang diharamkannya. Rasa khusyuk akan membuat seorang hamba tidak takabur, tidak sombong, dan ia yakin bahwa segala yang ia terima adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala musibah yang datang adalah merupakan semata-mata ujian darinya. Sahabat Al-Hudzaifah radhiyallahu an mengingatkan agar kita berhati-hati dari khusyuk yang nifak, ya, khusyuk pada lahirnya saja tetapi tidak pada batinnya. Seorang mukmin khusyuk lahir dan batinnya. Tentunya khusyuk yang lahir, yang tampak, bukanlah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang, tetapi memang begitulah, ya, seorang mukmin kekhusyuan hatinya akan tampak pada lahiriahnya. Kemudian sikap yang berikutnya yaitu ar-raja, ya, amalan hati. Ar-raja artinya mengharap, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, memandang luasnya rahmat Allah. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian raja ada dua tingkatan. Tingkatan yang lebih tinggi yaitu bila seseorang taat dan dalam ketaatannya dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini dalam keadaan beriman dan bertakwa, tetapi dia berharap kepada Allah akan pahalanya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, 'Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah,' ya. Aisyah menanyakan ayat ini, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Apakah ia adalah orang yang mencuri, berzina, ya, meminum minuman keras dan dia takut pada Allah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, wahai putri As-Siddiq, tetapi mereka adalah orang-orang yang sholat, ya, bersedekah, berpuasa, bersedekah, dan mereka takut jika amal mereka tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera untuk, ya, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang kedua yaitu orang yang suka berdosa, ya, tetapi dia bertaubat dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang semacam ini berada di bawah tingkatan orang yang pertama, ya. Kemudian di antara amalan hati yang lainnya adalah al-khauf, ya. Al-khauf artinya kegundahan yang meliputi jiwa karena suatu hal yang dibenci, ya. Tetapi al-khauf di sini bukanlah lawan dari ar-raja. Al-khauf di sini bukanlah lawan dari rasa harap kita kepada Allah. Bahkan rasa khauf, ya, rasa takut kita kepada Allah adalah merupakan motivator, ya, merupakan pembangkit dan pendorong, ya, dengan jalan rasa takut kita dari Allah tersebut dari melakukan apa-apa yang diharamkannya. Ya, adapun raja, sikap harap akan memberikan motivasi bagi diri kita untuk selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati dalam perjalanannya menuju Allah adalah ibarat burung, ya. Mahabbah ibarat kepala dari burung tersebut. Kemudian raja dan khauf adalah kedua sayap dari burung tadi. Ya, jika khauf telah menetap dalam hati, ya, akan dapat membakar gejolak syahwat, ya, dan mengusir dunia darinya. Adapun khauf yang wajib adalah apa yang mendorong untuk menunaikan berbagai kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Kemudian para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ada beberapa macam rasa khauf, ya, rasa takut. Di antaranya yang pertama, rasa takut yang tersembunyi dan kebergantungan. Ini adalah ada wajib untuk kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita mendekat kepadanya. Ya. Kemudian memberikan rasa takut ini kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan, dan kita akan terjatuh dalam lumpur dosa besar yang bernama syirik akbar ini. Kemudian yang kedua, rasa takut yang diharamkan, ya, yaitu meninggalkan apa-apa yang wajib atau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah karena apa? Karena takut dari manusia. Ya, ini takut yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang diperbolehkan, seperti takut ya yang tabii, yang fitri, yang alami, seperti takut dari serangan serigala, harimau dan lain-lainnya. Kemudian amalan yang terakhir dari amalan hati adalah zuhud. Ya, zuhud yaitu berpindahnya keinginan dari suatu hal pada apa yang lebih baik darinya. Seorang mukmin dan muslim mukminah ya hidup di dunia ini dalam keadaan zuhud. Ya, karena apa? Karena dia tahu, dia sadar bahwa dunia bukan merupakan alam abadi. Akan ada satu masa di mana dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam kubur, dari alam kubur menuju padang mahsyar, dari padang mahsyar menuju surga atau neraka, wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, perpindahan alam ke alam ini akan memberikan keteguhan dalam hati seorang mukmin, dalam hati seorang mukminah, bahwasannya segala yang ia dapatkan ya berupa anak, istri, harta maupun lainnya adalah hal yang fana ya. Ketika dia dikubur, semuanya akan meninggalkannya kecuali amal soleh yang akan selalu menemaninya, kemudian ilmu yang bermanfaat dan doa seorang anak ya kepada dia, kepada orang tuanya. Selain itu, semuanya akan meninggalkannya. Oleh karena itu, sikap zuhud ini sangat diperlukan, terutama pada zaman sekarang, zaman yang penuh dengan godaan dan ujian. Bila kita mendapatkan harta, kita sebagai orang kaya, alangkah layaknya bila kita memiliki rasa zuhud, sehingga ketika harta meninggalkan kita, kita tidak akan merasakan stres, tidak akan mengalami kegelisahan atau kegundahan. Ketika kita mengeluarkan, ya, orang yang kaya mengeluarkan zakat, infak dan lainnya, dia tidak akan merasa berat, karena dia yakin bahwa apa yang dia keluarkan, ya itulah hartanya yang sesungguhnya. Adapun harta yang dia simpan, suatu saat akan beralih ke ahli warisnya. Bila kita sebagai seorang miskin, alangkah baiknya kalau kita miliki rasa zuhud ini. Dengan rasa zuhud tersebut, sifat zuhud tadi, maka dia akan meniru bagaimana kehidupan para nabi dan rasul, ya, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berpunya, tetapi hati mereka sangat kaya dengan keimanan kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan para pemirsa yang budiman dan dimuliakan Allah, penjelasan kami pada kesempatan ini bisa difahami dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan amalan-amalan hati yang telah kita bahas memberikan ya sentuhan dan tambahan ya kesuburan ya yang menjadikan hati kita semakin membuahkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan buah-buah yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Sampai di sini, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.